الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إخواني في الله رحمني ورحمكم الله Setelah kita ambil poin yang ke-7 berhubungan dengan adab seorang talib terhadap dirinya sendiri. Nah, dengan berusaha untuk mewujudkan sifat wara' pada semua kondisinya. Dengan memperhatikan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal. Nah, agar betul-betul dari perkara yang halal yang tidak bermadarat bagi akhiratnya. Sehingga apa ikhwan fillah? Sehingga ketika hal-hal tersebut bersih, betul-betul halal, nah, betul-betul tidak ada hal yang dikhawatirkan menimbulkan kemandorotan, maka nah, ini akan menjadikan hatinya itu bersinar, mudah untuk ditanami ilmu. Tayyib. Sekarang poin yang ke-8, an yuqallila istimal al-mata'im allati hiya min asbabil baladati wa dha'fil hawasi. Hendaknya dia meminimalisir, yaitu mempersedikit penggunaan makanan-makanan yang menjadikan sebab kebodohan dan lemahnya panca indera. Jadi poin yang ke-8 ini bimbingan untuk kita ikhwan fillah agar apa? Berusaha menyedikitkan konsumsi makanan-makanan yang menjadikan sebab budu dan menjadikan sebab na'am indera kita itu berkurang. Al-hawas, na'am Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita 5 indera ikhwan fillah yang na'am sangat kita butuhkan. Na'am terutama na'am yang berhubungan dengan ilmu adalah apa? Indra, penglihatan dan pendengaran kita. Na'am, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan hal ini sebagai apa? Sebagai perkara yang hendaknya kita syukuri. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kemudian waja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah keluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Kemudian Allah jadikan pendengaran, penglihatan dan hati agar kalian bersyukur. Maka dijaga ya khanifillah. Nah, mata dan telinga ini. Kemudian 3 indera yang lain yang tersisa apa? Indang ya Nefki. Antum memiliki indera 5 atau 6? Penciuman. Nah, terus indera perasa. Perasa itu apa? Yang dimasuk indera perasa apa? Rasa dingin, rasa panas atau rasa asin, rasa pedas? Tayyib. Lebih dikenal dengan apa? Indera perasa atau pengecap. Indra pengecap, karena hawat biasanya kalau perasa kadang nah, terjadi kerancuan dengan kulit. Nah, kalau kulit indra peraba. Tayyib. Nah. Nah, hal-hal khanifillah yang menjadikan lemahnya indra kita maka dijauhi. Nah, dan lebih dari itu adalah hal-hal yang menjadikan apa? Menjadikan budul. Nah. Nah, apa yang akan disebutkan di sini ikhwan fillah? Naam. Tayyib, tentunya sesuai dengan apa yang Nah, mereka ketahui saat itu. Nah, karena apa? Karena sebagian besarnya tidak datang nas dalam masalah tersebut. Nah, taib secara asal perkara yang halal yaitu taib asalnya. Nah, segala yang halal ikhwan fillah itu asalnya adalah taib, perkara yang bagus. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Kul uhilla lakumut thayyibat. Nah, dihalalkan kepada kalian at-thayyibat, perkara-perkara yang baik. Maka hal-hal yang halal itu asalnya baik. Tapi dari perkara-perkara yang baik itu bertingkat-tingkat, nah, kebaikannya dan dampaknya pada masing-masing hal yang kita inginkan. Nah, taib. Yang menginginkan kecerdasan, naam, pemikiran. Kemudian, naam, ketajaman dalam berpikir. Tentunya dia butuh memilah dan memilih makanan yang bermanfaat untuk hal tersebut. Sebagaimana pula seorang ingin memiliki ketajaman pendengaran atau ketajaman pandangan, taib, dan seterusnya. Nah, inilah yang dibahas oleh Imam Ibnu Jamaah rahimahullahu taala. Makanya sebagian nanti kita pun apa pada hal-hal tersebut ya bisa diterima, bisa ditolak. Taib. Seperti misalnya ketufahil hamid. Di antara hal yang menjadikan bodoh atau menghilangkan, melemahkan indera seperti makan makanan seperti tufah al-hamid, yaitu apel yang masam, apel yang masih kecut, si masam. Taim. Walaupun di zaman sekarang khanifillah banyak yang menyatakan bahwasanya apel memiliki banyak nutrisi, banyak vitamin. Nah, apalagi bersama kulitnya. Cuman tentunya di sini iktharu. Kalau cuma sekedar makan 1-2 mung adanya. Nah, dapat saja alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Baik. Makanya kalau dapat ya dimakannya saja alhamdulillah. Wal baqila. Nah, dan kacang-kacangan. Kacang-kacangan sebagian memiliki protein tinggi. Naam. Taib, bahkan bagus. Cuman terlalu banyak juga yang namanya hal kalau terjadi israf juga akan apa? Akan memiliki dampak buruk. Washur bil khal, dan minum cuka. Taib. Dan kemungkinannya khanifillah ya, dari sisi akan mengakibatkan banyak tidur atau yang lain, karena diantara yang banyak disebut tentang cuka untuk orang yang kesulitan tidur, cuka apel atau yang lainnya. Wallahu a'lam. Taib, dan alhamdulillah ini semua kita jarang. Memang jarang karena enggak ada. Wa kadzalika ma yukthiru istimaluhu al-balghama al-muballida lidh-dhihni al-muthqila lil-badan. Demikian pula hendaknya mempersedikit hal-hal yang penggunaannya khonifillah memperbanyak lendir-lendir al-muballid al-balgham, yaitu lendir al-balghama al-muballid lidh-dhihn. Ya, yang penggunaannya atau konsumsinya memperbanyak lendir yang menjadikan apa? Menjadikan pemikiran ini bodoh. Menjadikan kecerdasannya tumpul. Al-muthqila lil badan, yang menjadikan badan ini berat. Pengennya tidur aja. Yang memperbanyak lemak khanifillah. Karena lemak butuh dibakar. Kakathratil alban wassamaki wa ashbahi dhalik. Seperti apa? Banyak susu, banyak dalam minum susu, serta apa? As-samak, yaitu apa? Ikan, dan yang semisalnya. Ini kalau banyak. Zaid. Ya, kalau sedikit, karena makanya mengatur pola makan penting khalifah. Kalau di Arab, nah, susu biasanya pagi khalifah, tapi susu mereka masya Allah, nah, susu langsung segar dan tidak manis seperti kita. Memang kebanyakan gula itu dan banyak menimbulkan problem. Kita semuanya manis, ya, semuanya manis. Nah, susu mereka itu untuk makan, untuk apa? Untuk makan roti dicelupkan gurih susunya. Bahkan kadang kalau yang pintar masak, nah, sedikit rasa pedas. Makanya dulu kami paling senang kalau pas dapat jaga, pas jaga apa? Karena alhamdulillah orang-orang Indonesia diberi kemuliaan jaganya itu di dekat rumah Syekh. Dekat rumah Syekh Ahmad dulu. Ya kalau waktu makan siang ya kita diundang makan. Nah, itu waktu yang paling na'am apa? Paling menyenangkan perbaikan gizi. Nah, dan as-samak alhamdulillah ikan, dan kalau nah secara pengetahuan zaman ini ya termasuk hal yang malah apa sangat bermanfaat bagi bagi kecerdasan. Nah, banyak bermanfaat bagi kecerdasan, bahkan melebihi nah daging-daging yang ada malah. Nah, bila memang ikan tersebut ikan yang natural. Qala wa yanbaghi an yasta'mila ma ja'alahu Allah ta'ala sababan li jawdati dhihn. Dan sebagainya untuk menggunakan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai sebab bagusnya na'am pemikiran, bagusnya kecerdasan. Nah, kama ghil liban. Seperti apa mengunyah luban. Nah, kalau dalam pelajaran mumtik kemarin apa? Nah, dinamakan dengan kundur juga. Tayyib. Dikenal dengan luban. Ya. Seperti ketah khalifillah. Nah, kalau antum cari kundur, jadinya ketemunya kemenyan. Nah, bukan kemenyan khalifillah. Yaitu semacam kayak ketah. Nah, yang dikunyah-kunyah. Nah, di Indonesia jarang kan, kayak enggak ada. Nah, jadi dia kayak permen karet. Nah, dikunyah. Rasanya pahit. Rasanya pahit kalau yang masih belum dicampuri, rasanya pahit. Nah. Tayyib. Wal mustaqa ala hasabil 'adah. Ini wallahu a'lam mustaqa jenis aban kurang tahu. Nah. Intinya kalau lumban saja tidak ada, mustaka juga paling juga tidak ada di tempat kita. Ala hasabil ada sesuai dengan kebiasaan. Dan di kebiasaan kita, khanifillah, ya tentunya hal-hal yang na'am bagus dari sisi protein, bagus mengandung vitamin, na'am tayyib, dari hal-hal yang halal. Madu ikhwanifillah bagus kalau seorang menggunakannya dan teratur. Karena Rasulullah SAW yuhibbul halwa wal asal. Rasulullah SAW mencintai manisan dan al asal. Dan tentunya tidaklah Rasul mencintai kedua hal itu kecuali karena memiliki manfaat. Nah, makanya dulu Syekh Naam sering kalau anak-anak kecil paling suka setoran hadis ini. Untuk apa? Berdalil pada orang tuanya minta halwa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbul halwa wal asal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai halwa dan asal. Mencintai manisan, na'am dan asal madu. Halwa cuma halwa ya khalifillah. Kalau di negeri kita jadinya karena nah, kebanyakan permen-permennya terbuat dari apa? Dari kimia. Kalau halwa di sana, nah, ya apa? buatan-buatan rumahan, jadi tidak ya, kemungkinan dari sisi penggunaan bahan-bahan kimia itu lebih sedikit, juga empuk rasanya, jadi tidak bisa diceritakan gimana. Nah, halwa dulu awal pertama kali saya datang juga, pokoknya semua yang ada dalam hati coba saya cari, dalam artian halwa itu kayak apa, ada yang namanya halwa itu kayak apa, luban kayak apa. Nah, tapi ya walaupun hanya sekedar melihat. Nah, wa akli zabib. Nah, dan ini zabib memang jelas akan itulah. Akli zabib bukuratan. Nah, memakan zabib di waktu pagi. Kalau zabib jelas akan itulah. Nah, memang tayyib faedahnya jelas. Nah, dari sisi manfaat untuk tubuh juga untuk apa? Bagusnya dalam otak. Wal julab. Al julab ay az-zunnar, kazunnar. Yaitu ma'ul murd. Yaitu air, air apa? Mawar. Air mawar. Nah. Baik. Makanya kalau yang punya mawar ya khalifillah, ya mungkin bisa dibikin untuk minum. Tayyib. Wa nahwi dzalika mimma laysa hadza mimma laysa hadza mawdhi'u syarhi. Naam. Dan yang semisal itu dari perkara-perkara yang bukan di sini tempat untuk menjelaskannya. Intinya, seorang memilih makanan yang tayyib, makanan yang bergizi pada zaman sekarang. Yang bergizi, memiliki nutrisi untuk otak kita. Nah, kalau zaman sekarang, nah masalah ini banyak sudah yang membahasnya. Nah, tapi yang membahasnya dari tenaga-tenaga seputar nutrisi. Bagian nutrisi biasanya memberikan penjelasan, terutama bagi ibu-ibu yang memiliki anak-anak balita. Untuk memilihkan bagi anak-anaknya makanan-makanan yang memang bermanfaat bagi kecerdasan. Dan zaman sekarang tidak ada yang sangat jelas dorornya konfila melebihi makanan-makanan apa instan. Jelas makanan-makanan instan walaupun asalnya halal, tapi iktharnya konfila banyak dorornya. Penggunaan vaksin juga ini jelas dorornya. Kain membuat apa? Membuat otaknya tidak encer. Qala wa yanbaghi an yatajannaba ma yurithu an-nisyana bil khasiyah. Dan hendaknya dia menjauhi hal-hal yang mengakibatkan kelupaan secara khusus. Ka'akli athari su'ril fa'ab, seperti makan bekas dari tikus. Su'ril fa'ab yaitu tikus misalnya khanifillah, makan di makanan kita kemudian bekasnya ini jangan dimakan. Atau wadah lupa tidak ditutup khanifillah, kemudian ternyata ada jejak tikus minum di situ. Walaupun halal, tidak najis, tapi di sini menunjukkan untuk yang demikian dijauhi. Walaupun tidak ada dalilnya, tapi kemungkinan hal ini berdasarkan tajrubah mereka. Pada sebagiannya, tidak ada hubungan sebab dan akibat seperti apa yang dikatakan setelahnya. Wa qira'ati alwahil kubur, dan membaca tayyib papan-papan nisan. Ya, papan-papan nisan yang di apa, yang di kuburan-kuburan. Tayyib. Ya, kita bawa ya, kalau memang terlalu banyak baca ya kapan ngapalnya. Ya. Nah, tayyib terlalu banyak baca nih, Mbah siapa lahir tahun berapa, wafat tahun berapa. Ya, kalau yang itu yang dihafal ya memang membuat banyak memori. Tapi kalau sekedar baca lewat baca, tidak ada akarnya secara sahih. Wadukhul baina jamalaini maqturain, dan masuk di antara dua unta yang basah. Ini juga wallahu alam tidak ada hubungan sebab akibat dalam masalah ini. Wa ilqa'il qamal. Naam, dan naam petan. Iya, kalau petan jelas. Kenapa? Karena habis waktunya untuk mencari kutu. Nah, mencari kutu iya jelas. Konsentrasi. Nah, mana mencari kutu tidak konsentrasi? Tapi akhirnya karena konsentrasinya terpecah ke situ ya. Nah, bikin apa? Bikin hafalannya lemah. Tapi wa nahwi dzalika minal mujarrabati fi, dan yang semisal itu dari hal-hal yang apa? Yang diketahui berdasarkan na'am dari pengalaman. Cuman sebagiannya qanifila seperti tadi masalah na'am membaca papan lisan ini wallahu a'lam tidak ada na'am dampaknya yang na'am jelas. Na'am. Jadi inti dari poin yang ke-8 ini intinya berusaha untuk menjauhi. Nah, menjauhi makanan-makanan yang menjadikan apa? Menjadikan dampak buruk pada otak kita. Tayyib. Dan terus mengusahakan makanan-makanan yang memiliki faedah. Makanya ikhwan fillah, sayuran itu penting. Nah, para thalabah. Nah, biasakan sayuran enggak. Tapi insyaallah semuanya habis kan. Nah, baik. Makanya kalau bisa itu ada tanah, ditanamin kapan-kapan. Nah, kalau sudah dekat musim hujan, tanamin tanaman-tanaman yang bagus, bayam, kacang panjang bagus katanya. Nah, ya hal yang bermanfaat untuk kita. Karena sayuran bagus untuk lebih bagus. Dan daripada apa? Membiasakan konsumsi sayuran daripada membiasakan konsumsi daging, ya tidak. Nah, baik, membuat kanker. Nah, baik, kantongnya kering, habis untuk beliau. Wallahu ta'ala.